Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan kita masih berada di pembahasan kitabul iman. Dan pada malam hari ini kita akan mengambil hadis Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala an. Qala haddatsana Zuhair bin Harb wa Ahmad ابن خراش قال حدثنا عبد الصمد ابن أبي الوارث المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدث أن أبا الأسود الديلي حدث أن أبا ذر رضي الله عنه حدث قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ketika aku datang, beliau dalam keadaan tidur. Dan beliau pada saat itu memakai pakaian putih. Kemudian setelah itu aku datang kembali. Maknanya ketika beliau mendapatkan Nabi tidur, beliau kembali. Kemudian datang untuk yang kedua kalinya, dan beliau mendapatkan hal yang sama. Beliau dapatkan Nabi SAW dalam keadaan tidur. Kemudian beliau kembali, dan ketika datang untuk ketiga kalinya, beliau dapatkan Nabi SAW sudah terjaga, sudah bangun dari tidurnya. Maka duduk menghadap Nabi SAW, dan beliau berkata, tidak ada seorang hamba pun yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal di atas kalimat tersebut. Itu beristiqamah di atas kalimat la ilaha illallah, illa dakhala jannah, melainkan dia akan masuk surga. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, wa in zana wa in sarq, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Maka Nabi menjawab, sekalipun berzina dan mencuri, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan beristiqamah di atas kalimat tersebut sampai meninggal, dia akan masuk surga. Dan aku mengulang kembali, wa in zana wa in sarq, sampai tiga kali, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Maka Nabi SAW mengatakan, setelah dikatakan oleh beliau wa in zina wa in sarq, beliau mengatakan untuk yang keempat kalinya, ala raqmi anfi Abi Dzar, sekalipun Abu Dzar tidak setuju dengan perkara tersebut. Ala raqmi anfi Abi Dzar, raqm itu turab, sekalipun hidung Abu Dzar tersungkur di tanah, sekalipun Abu Dzar tidak memahami atau tidak paham atau belum mengerti apa yang dikatakan Nabi Sallam, orang yang meninggal di atas tauhid pasti akan masuk surga. Maka setelah itu Abu Dzar keluar dan beliau mengatakan wa in raghima anfu Abi Dzar, sekalipun hidung Abu Dzar tersungkur di tanah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dan meninggal di atas segala tersebut, maka dia akan masuk surga. Ini hadis yang menunjukkan keutamaan at-tauhid dan orang yang beristiqamah di atas tauhid. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan beristiqamah di atasnya, maka dia pasti akan masuk surga. Apapun yang terjadi padanya, sekalipun dia melakukan dosa besar, dia pasti akan masuk surga. Hanya saja masuk surganya imma dukhulan awwalian, imma langsung masuk surga dengan tanpa diadab lebih dahulu dalam neraka. Dan imma sebelum dimasukkan dalam surga dikarenakan dosa besar yang dia lakukan dan Allah menghendaki untuk membersihkannya dengan diadab, maka dia masuk surga dan sebelumnya dibersihkan dari dosanya dengan diadab dalam neraka. Akan tetapi orang yang meninggal di atas tauhid sudah dipastikan bahwasanya ia akan masuk surga. Dan ini merupakan dalil yang menunjukkan kebenaran akidah ahli sunnah wal jamaah dan menunjukkan kebatilan akidah orang-orang khawarij. Orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar, orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang makan riba atau membunuh itu kafir dan kekal di dalam neraka jika dia tidak bertaubat dari dosa tersebut. Ini akidah orang-orang khawarij. Ini akidah tidak benar. Nabi mengatakan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa mat ala dalik dan meninggal di atas kalam tersebut, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Sampai ditanya oleh Abu Dzar, wa in zana wa in sarok, zina dan sadaqah dosa besar, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kata Nabi, wa in zana wa in sarok, sekalipun dia berzina atau mencuri, dia akan masuk surga. Menunjukkan pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam, dia tetap seorang mukmin sekalipun naqisul iman, keimanan yang lemah dikarenakan dosa yang dia lakukan. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, Abu Raja, qala hadatsana Laits bin Sa'd al-Misri, ha wa hadatsana Muhammad bin Rumah, wa lafdhu mutaqarib, qala akhbarana Laits an Ibn Shihab az-Zuhri, Abdurrahman az-Zuhri masna أحسنت محمد بن مسلم أن عطاء بن يزيد الليثي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن أسود أنه أخبر أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. Perhatikan dari Abu Aswad atau dari Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau seandainya suatu ketika aku berjumpa dengan musuh dari kalangan orang-orang kafir, tentunya musuhnya musuh harbi, kafir harbi, kemudian dia memerangiku, berusaha untuk membunuhku dan aku melawannya. Fadaraba ihda yadayya, kemudian dia menebas salah satu dari kedua tanganku bisayf, dengan pedangnya. Faqata'aha, sampai tanganku putus dikarenakan pedang orang kafir tersebut. Tsummaladha minni bisyajarah, kemudian ketika sedang bertarung denganku dia terpojok, sehingga dia terpojok di sebuah pohon dan aku bisa membunuhnya. Faqala, ketika aku mengangkat pedangku di atas lehernya, dia mengatakan aslamtu lillah, aku masuk Islam, atau mengucapkan la ilaha illallah. Afa aqtuluhu ya Rasulullah, apakah boleh aku membunuh orang tersebut wahai Rasulullah? Badan qala, sedia mengucapkan aslamtu lillah, aku masuk Islam atau la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan la taqtuluh, jangan engkau bunuh. Maka aku berkata wahai Rasulullah, inna qad qata'a yadi, wahai Rasulullah, dia telah memotong tanganku, sasar tangan telah dia potong. Kemudian dia mengucapkan kalimat tersebut setelah memotong tanganku. Afa aqtuluh, apakah boleh aku membunuhnya? Maka Nabi mengatakan la taqtulhu, jangan engkau bunuh orang tersebut. Kemudian Nabi jelaskan, seandainya engkau membunuhnya dalam keadaan seperti itu, maka kedudukan dia itu seperti kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya. Kedudukan dia selama jalan la ilaha illallah ma'sumud dam, terjaga darahnya. Karena setiap muslim dia tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan cara yang benar. Maka kalau kamu bunuh dia dan kadang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kedudukan dia seperti kedudukanmu sebelum bunuhnya. Itu ma'sumud dam, terjaga darahnya, tidak boleh dibunuh. Dan kalau kamu bunuh berarti kamu melakukan dosa yang sangat besar. Wa innaka, dan sebaliknya, kamu bimanzilatihi qablan yaqula kalimatul thiqal, kamu kedudukannya itu seperti kedudukan dia sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amana kedudukannya sama dan kedudukan dia sebelum mengucapkan la ilaha illallah, yaitu ghairu ma'sumid dam, darahnya halal. Karena dia orang kafir harbi. Orang kafir harbi boleh tumpahkan darahnya. Dan kamu ketika membunuh orang muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kamu tertuntut dengan qisas. Karena yang namanya an-nafs binafs, jiwa dengan jiwa. Kamu bisa tertuntut dikarenakan kamu membunuh dengan sengaja orang muslim. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama salaf, bahwasanya pembunuh seorang muslim atau membunuh darah yang tidak halalkan itu telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai melakukan seorang dari Islam. Tidak sampai melakukan seorang dari Islam. Dan makna bimanzilatihi dan bimanzilatika, itu yang dimaksud adalah ma'sumud dam dan ghairu ma'sumid dam, terjaga darahnya dan tidak terjaga darahnya. Dan ini semuanya menunjukkan keutamaan kalimat tauhid dan menunjukkan agungnya kedudukan orang muslim, terjaga darahnya, terjaga kehormatannya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai dalam keadaan ketika sebelum Islamnya dia membunuh atau dia memotong tangannya, karena nanti akan datang kisah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ketika di sebuah peperangan bersama para sahabat melawan orang kafir, ada salah seorang dari orang kafir, dia berperang dengan sangat luar biasa, banyak membunuh dan melukai sahabat. Maka Usamah incar orang tersebut dan dia berhasil mengalahkan orang tadi, pedang sudah di atas kepalanya. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, semua Usamah ditebas karena beliau menganggap dia mengucapkan la ilaha illallah dikarenakan ingin melindungi diri agar tidak dibunuh. Kemudian kejadiannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memanggil Usamah bin Zaid dan mengatakan, "Ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, apa engkau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ma qala ta'udha." Wahai Rasulullah, dia mengucapkan kalimat la ilallah dikarenakan ingin melindungi diri agar tidak dibunuh olehku. Maka Nabi menegur Usamah, "Asyaqaqta an qalbi?" Apa engkau telah belah dadanya sampai engkau tahu bahwasanya dia itu mengucapkannya dikarenakan takut dari pedang? Tentunya kita tidak tahu apa yang ada di isi orang tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa kaifa anta?" Idza ja'a yaumul qiyamah bila ilaha illallah faqad qataltah. Bagaimana engkau wahai Usamah? Seandainya kelak pada hari kiamat dia membawa kalimat la ilaha illallah dan engkau membunuhnya. Dan Nabi ulang-ulang kalimat tersebut sampai Usamah sangat sedih dan beliau saya mengatakan seandainya aku tidak masuk Islam kecuali hari ini. Seandainya hari bisa berlalu katanya lebih baik masuk Islam sekarang dan masa lalu sudah terhapus dengan keislamanku. Sayangnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun di saat-saat terakhir misalnya dia tidak berkutik lagi kemudian mengucapkan la ilaha illallah itu yanfa' berfaedah terjaga darahnya. Ini keutamaan la ilaha illallah. Dan sini Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada orang memerangiku sampai memotong tanganku kemudian ketika aku bisa membunuhnya dia mengucapkan la ilaha illallah, apa aku bunuh? Kata Nabi tidak, jangan engkau bunuh dia. Sekali lagi menunjukkan keagungan kedudukan seorang muslim. Kita cukupkan sampai di sini, supaya kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita Usamah bin Zaid kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.